Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala abdihi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam hari ini 7 Safar 1442 Hijriah. Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dalam nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat al-afiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang senantiasa menapaki setiap jejak yang beliau tinggalkan dengan baik sampai datangnya yaumul qiyamah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang kiat yang ke-12 dari kiat-kiat dalam menuntut ilmu. Kita memasuki kiat yang ke-12, yaitu mendakwahkan ilmu. Seseorang tatkala dia telah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup baginya untuk mempelajari dan mengamalkan bagi dirinya sendiri, namun perlu ia dakwahkan ilmu tersebut, ia ajarkan kepada manusia. Ilmu syar'i yang telah kita peroleh ini adalah ilmu yang hendaknya tidak kita fahami hanya untuk diri kita, namun didakwahkan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menuturkan maksud dari mendakwahkan ilmu, yaitu berdakwah mengajak kepada syariat Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan 3 atau 4 tingkatannya yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang cara berdakwah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nahl ayat yang 125, ud'u ila sabili rabbika. Serulah manusia, ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu, kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan pengajaran yang baik dan dengan mendebat mereka dengan cara yang lebih baik, yaitu dengan hikmah, kemudian dengan nasihat, dengan pengajaran yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Ini 3 tingkatan turukutu dakwah salasa, metode dakwah yang 3 ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 125. Kemudian disebutkan kata Syaikh Al-Utsaimin tingkatan yang 4 itu dalam cara berdakwah adalah firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 46. Kata Allah Azza wa Jalla, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illa alladhina zalamu minhum. Dan janganlah engkau berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Jadi diperintahkan untuk berdakwah. Dan dakwah ini harus dengan mengetahui syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang sebelum dia masuk, dia terjun dalam medan dakwah, maka dia harus memiliki ilmu. Dia harus mengetahui syariat-syariat Allah. Dia harus memiliki ilmu tentang apa yang dia dakwahkan. Dia harus memiliki ilmu tentang kondisi orang yang didakwahkan. Dia harus memiliki ilmu tentang metode dalam berdakwah. Jadi dakwah ini dibangun dengan basirah, dibangun dengan ilmu. Dan hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 108. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan Muhammad, Allah perintahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi, "Hadhihi sabili," untuk mengatakan inilah jalanku. "Adu ilallah," aku mengajak manusia, aku menyuruh manusia untuk kepada Allah, untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. "Ala basirah," bagaimana cara nabi menyuruh manusia? "Ala basiratin," yaitu di atas ilmu, dengan keyakinan. "Ana wa man ittaba'ani," aku dan orang-orang yang mengikutiku. Mengajak kamu kepada Allah dengan yakin, dengan ilmu, dengan keyakinan. "Wa subhanallahi," dan maha suci Allah Subhanahu wa taala, "wa ma ana minal musyrikin," dan aku tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Yang dimaksud dengan basirah di dalam ayat ini, yang dimaksud dengan basirah di dalam seseorang berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu seseorang dai harus mengetahui hukum syar'i, yaitu perkara yang dia ajak ini. Dia berbicara tentang tauhid, dia harus mengetahui tentang tauhid dengan baik. Dia berbicara tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, dia harus berilmu tentang syariat Allah tersebut. Kemudian dia memiliki cara berdakwah dan mengetahui keadaan orang yang menjadi objek dakwah. Ini ya, ud'u أدعو إلى الله على بصيرة. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. Yang dimaksud dengan basir dalam dakwah adalah tiga hal ini, yaitu mengetahui hukum syar'i, mengetahui apa yang ia dakwahkan, dia mengerti bagaimana cara dia apa yang menjadi isi, apa yang menjadi pembahasan dalam dakwahnya ini. Dia tahu bagaimana cara berdakwah, karena tiap orang ini cara dakwah tidaklah sama. Dan yang ketiga adalah dia mengetahui keadaan orang, itu yang menjadi objek dakwahnya. Objek dakwah yang paling utama adalah keluarga dan kerabat kita. Jadi seseorang, terlebih para da'i, para penuntut ilmu, jangan dia sibuk berdakwah di luar, mendakwahkan orang lain, namun dia melupakan keluarga dan kerabatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijara, yang mana bahan bakar neraka itu adalah manusia, wal hijara, dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghilazun syidad, di atas neraka tersebut ada penjaga-penjaganya yang ghilazun syidad, yang keras lagi kasar. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka ini tidak memaksiati Allah, tidak durhaka kepada Allah atas apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Mengenai pengertian ini, ya, pengertian ayat ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an berkata, didiklah dan ajarkan mereka. Jadi kita disuruh mendidik keluarga dan kerabat kita dan mengajarkan mereka ilmu. Dan ini adalah dakwah yang paling utama kepada keluarga. Ibnu Abbas radhiyallahu taala an yang wafat pada tahun 68 Hijriah, beliau berkata, lakukanlah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah berbuat maksiat kepadanya, dan suruhlah keluarga kalian berzikir, niscaya Allah akan menyelamatkan kalian dari neraka. Itu dijelaskan ya oleh Ibnu Abbas dalam perkataannya. Kita diperintahkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, kemudian takut untuk berbuat maksiat kepadanya, dan menyuruh keluarga kalian berzikir. Qatadah radhiyallahu ta'ala an, rahimahullah, mengatakan, perintahkanlah mereka agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cegah mereka dari berbuat maksiat kepadanya. Jadi perintahkan keluarga kita untuk taat kepada Allah, untuk sami'na wa ata'na, untuk kami dengar, kami taat dengan segala apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang mereka jauhi. Cegah mereka dari berbuat maksiat, dan terapkan perintah hukum Allah kepada mereka. Perintahkan mereka dengan hal itu, dan bantulah mereka dalam melakukannya. Jadi ketaatan di dalam sebuah keluarga, dalam kerabat, itu harus saling tolong-menolong. Dibuat kondisi agar ketaatan itu tercipta, ketaatan itu terwujud. Selanjutnya, kita mendakwahkan kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga, kepada teman, dan orang-orang yang terdekat dengan kita terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzir ashiratakal aqrabin wa khfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu wahai Muhammad, wa anzir asyiratakal aqrabin. Dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Wa khfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang beriman yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Fa in asauka, kemudian jika mereka menurhakaimu, faqul, maka katakanlah, inni bari'um mimma ta'malun, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi dakwah ini diutamakan kepada keluarga, kemudian kepada kerabat dekat, kepada tetangga, kepada teman, dan orang-orang yang terdekat dengan kita. Ini dakwah, kita lakukan ini. Dan hari ini sarana dakwahnya sangat banyak. Jadi menuntut ilmu, ya, setelah dia mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dia dakwahkan ilmu yang ia dapat. Namun jangan lupa, sebelum dia mendakwahkan, dia juga mengamalkan ilmu itu. Terlebih perkara-perkara yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Dan dia dakwahkan tentang pengharaman-pengharaman Allah terkait beberapa perkara. Dan dia orang yang paling pertama meninggalkan apa yang Allah haramkan. Dan sarana yang digunakan untuk berdakwah hari ini sangat banyak. Ya, berdakwah, menyeru kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah melalui surat, tulisan, melalui khutbah yang disampaikan, nasihat-nasihat, mengadakan muhadarah-muhadarah, ceramah-ceramah, majelis ilmu, majelis taklim, menulis buku, melalui kaset, MP3, VCD kajian Islam, majalah Islami. Hari ini ada fasilitas Facebook misalnya digunakan untuk media dakwah. Instagram dibuat flyer-flyer dakwah, disebarkan tulisan-tulisan para ulama, perkataan-perkataan para salaf ditebarkan di tengah-tengah manusia agar manusia tidak asing dengan agamanya. Mereka mengerti tentang agama Allah Subhanahu wa taala ini. Mereka biasa melihat nasihat, mereka biasa mendengarkan nasihat. Sarana dakwah hari ini begitu, begitu banyak. Dan hendaknya diketahui bahwa dakwah itu sendiri memiliki keutamaan yang sangat besar. Jangan berputus asa lalu berhenti berdakwah dengan sebab sedikit atau tidak adanya orang yang menyambut dakwah. Jangan, terus bertahap, perlahan. Yakin, jika kita ikhlas dalam dakwah kita, hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dakwahnya didasari dengan ilmu lillah karena Allah, maka ini niscaya Allah akan tolong insyaallah. Dan dakwah di jalan Allah ini amal yang sangat mulia. Kedudukannya adalah sebagai sebuah ketaatan yang besar, ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat yang ke-33. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan kemudian dia mengerjakan kebajikan dan dia mengatakan sesungguhnya aku termasuk orang muslim, yaitu orang yang memasrahkan diri, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan bahwa dakwah ini adalah sebaik-baik perkataan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a." Barang siapa yang mengajak manusia kepada petunjuk, "Man da'a ila hudan," barang siapa yang mengajak manusia kepada petunjuk, "kana lahu min al-ajri," maka baginya pahala "mislu ujuri man tabi'ah," seperti pahala orang yang mengikutinya, "la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a," yang pahala tersebut tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Mas'ud Al-Ansari, beliau bersabda, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih," barang siapa yang menunjukkan manusia kepada kebaikan maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Ini perhatikan ini ya. Penulis hafizahullah taala menukil dari kitab Iftah dari Sa'adah yang ditakhrij oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi hafizahullah taala. Di situ disebutkan dalam kitab Miftah dari Sa'adah yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu, apabila dakwah mengajak manusia ke jalan Allah merupakan kedudukan yang mulia dan utama bagi seorang hamba, maka hal itu tidak akan terlaksana kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu seseorang dapat berdakwah, dan kepada ilmu ia berdakwah. Bahkan demi sempurnanya dakwah, ilmu itu harus dicapai sampai batas usaha yang maksimal. Dia kerahkan segala daya upaya, segala kekuatan untuk meraih ilmu, lalu dia dakwahkan apa yang ia dapati dari ilmu itu yang sebelumnya dia juga amalkan. Kita ulangi ini ya perkataannya. Barang siapa ya, yang harus diperhatikan afwan oleh para penuntut ilmu, apabila mereka ini berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah, yang mana dakwah ini merupakan kedudukan yang mulia dan utama bagi seorang hamba, maka hal itu yaitu dakwah tidak akan terlaksana kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu seseorang dapat berdakwah, dan kepada ilmu ia juga berdakwah. Kita ini kalau ingin berdakwah harus didasari dengan ilmu, dan dakwah kita ini pun mengajak manusia untuk kembali kepada ilmu. Ilmu yang benar tentang mengesakan Allah Subhanahu wa taala, tentang perkara akidah, perkara tauhid. Ilmu yang benar bagaimana metode beragama, tentang manhajiyah. Ilmu yang benar tentang fikih ibadah, bagaimana beribadah sehari-hari. Bagaimana seseorang salat, bagaimana seorang puasa, bagaimana seorang zakat, bagaimana seorang melaksanakan ibadah haji dan umrah tatkala dia mampu melakukannya. Ilmu tentang bagaimana mereka mencari harta mereka dengan cara yang halal. Ilmu bagaimana mereka mengarungi bahtera rumah tangga. Ilmu bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka. Ini dakwah. Maka dakwah ini pun hanya akan bisa terlaksana dengan ilmu, dan berdakwah pun menuju ilmu, mengantarkan manusia kepada ilmu, yang ilmu itu digunakan untuk semakin mengenal Allah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan demi sempurnanya dakwah, ilmu ini harus dicapai sampai batas usaha yang maksimal. Apa yang dijelaskan oleh penulis? Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, artinya setiap da'i, setiap mubaligh, juga ustaz wajib menuntut ilmu syar'i. Kita semua wajib menuntut ilmu. Para penuntut ilmu terus belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka tidak belajar Al-Qur'an dan As-Sunnah menurut pemahaman salaf, bagaimana mereka bisa menyampaikan kebenaran kepada umat? Dan hari ini memang juga banyak dai-dai yang memiliki penyimpangan-penyimpangan akidah, memiliki penyimpangan-penyimpangan manhajiyah, lalu berbicara tentang perkara agama. Manusia tidak mengerti tentang kebenaran itu. Mereka hanya melihat banyaknya pengikut, banyaknya follower, banyaknya yang subscribe di akunnya, lalu diikuti. Padahal kajian-kajian mereka dipenuhi dengan syubhat dalam berbagai macam pembahasan, terlebih perkara akidah, perkara manhajiyah. Maka para mubaligh, para da'i dan para ustaz, ini nasihat bagi kita semua, para penuntut ilmu tentunya, untuk tetap belajar. Oleh karena itu, setiap hari minimal 2 hingga 4 jam. Minimal 2 hingga 4 jam para da'i harus belajar dan membaca Al-Quran beserta tafsirnya, mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga membaca kitab-kitab para ulama salaf. Harus ada dari hari itu dia baca Al-Quran, harus ada dari hari itu dia membaca hadis, harus ada dari hari itu dia membaca kitab-kitab para ulama salaf. Para da'i juga harus menghadiri kajian-kajian dan daurah-daurah ilmiah yang diisi oleh para masyayikh salafiyin, mendengarkan kaset kajian mereka, MP3 atau VCD mereka. Hal ini agar para da'i dapat menimba ilmu yang bermanfaat, istifadah, mengambil faedah ilmu dari mereka, sehingga dapat mengamalkan ilmu dan berdakwah, mengajak manusia ke jalan yang benar dengan cara yang benar, karena dia telah berupaya maksimal mengilmui apa yang akan dia dakwahkan. Ia berilmu tentang materi dakwahnya, ia berilmu tentang metode dakwah yang ia gunakan, dan dia memiliki ilmu, memiliki pengetahuan tentang siapa yang dia dakwahkan, bagaimana kondisi orang yang didakwahkan, bagaimana kondisi masyarakat yang dia dakwahkan ini, dia mengerti. Maka berdakwah mengajak manusia kepada Islam yang benar, yaitu mengajak manusia kepada cara beragama yang benar, baik tentang akidahnya, manhajnya, ibadahnya dan akhlaknya, dan yang lainnya menurut pemahaman salafus salih. Dakwah ini harus memenuhi 3 syarat. 3 syarat dalam dakwah ini harus terpenuhi. Yang pertama, salamatul mu'taqad, akidahnya mesti benar. Yang kedua, salamatul manhaj, manhajnya mesti benar. Dan yang ketiga, salamatu al-amal, beramal dengan benar. Ini disebutkan di dalam kitab ini ketika beliau menukil dari Al-Wajiz fi aqidati salafus salih. Jadi dakwah ini harus memenuhi 3 syarat. Salamatul mu'taqad, akidahnya benar. Maksudnya seseorang yang berdakwah harus meyakini kebenaran akidah salaf tentang tauhid rububiyah, tentang tauhid uluhiyah, tentang asma wa sifat, serta semua yang berkaitan dengan akidah dan iman, harus mengerti dia. Kedua, manhaj, itu memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman yang benar, pemahaman salafus salih. Dia mengikuti prinsip dan kaidah yang ditetapkan oleh ulama salaf. Yang ketiga, salamatul amal, dia beramal dengan benar. Seseorang yang berdakwah mengajak umat kepada Islam yang benar, maka ia harus beramal dengan benar, yaitu beramal semata-mata ikhlas karena Allah dan ittiba, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berbuat bid'ah, tidak berbuat perkara, membuat perkara-perkara baru dalam agama, baik dalam urusan i'tiqad, keyakinan, baik perbuatan maupun perkataan. Jadi syarat dakwah, salamatul mu'taqad, salamatul manhaj, wa salamatul amal. Nah, ini poin penting pada kiat-kiat menuntut ilmu, dan ini menjadi poin terakhir, yaitu mendakwahkan ilmu, menyebarkan ilmu. Dan dakwah ini hanya akan tegak dengan ilmu itu sendiri. Tanpa ilmu, tanpa basirah, seseorang tidak akan bisa berdakwah dengan baik. Dan syarat dalam dakwah ada 3: salamatul mu'taqad, salamatul manhaj, wa salamatul amal. Selamat akidahnya, selamat manhajnya, dan selamat amalannya, dia beramal dengan benar. Maka kita pun sebagai penuntut ilmu, ketika memilih guru, hendaknya melihat 3 hal ini: bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya, bagaimana amalannya, dia ikhlas dan ittiba Dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mencontoh meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah 12 kiat di dalam menuntut ilmu. Kita ulangi ya. Kita rangkum poin-poin ya. Kiat-kiat di dalam menuntut ilmu. Yang pertama yaitu mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu. Yang kedua, memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah. Memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Rindu dengan majlis ilmu, rindu untuk mendapatkan ilmu. Hari ini di masa-masa wabah seperti ini, banyak sekali para duat, para asatiza ya, yang menyampaikan materi-materi mereka melalui media sosial, baik itu YouTube, Facebook, Instagram dan sebagainya. Maka manfaatkan itu. Paling tidak kita itu ya, dalam satu pekan ada satu atau dua ustaz yang kita duduk, betul-betul duduk, bukan sambilan. Jika di depan ini ada handphone, kita dengar baik-baik, kita catat faedahnya. Bila perlu ada kitabnya, ustaznya bahas apa, kita ada kitab, kita catat. Wabah ini tidak menghalang kita untuk belajar. Wabah ini tidak menghalang kita untuk menuntut ilmu. Justru kita mesti lebih semangat menuntut ilmu, beramal soleh di masa-masa wabah seperti ini. Yang semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala angkat wabah dari negeri ini, dari negeri kaum muslimin seluruhnya. Yang keempat, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dan bertakwa kepada Allah. Yang kelima, tidak boleh sombong, tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Dan yang keenam, mendengarkan baik-baik pelajaran disampaikan oleh guru, oleh dai tersebut, oleh ustaz tersebut, dijelaskan, didengarkan dengan baik. Yang ketujuh, diam ketika mendengarkan, diam. Jika melakukan yang lain, diam ketika pelajaran disampaikan. Fokus memandang ustaz itu, mendengarkan dengan baik ustaz tersebut. Yang kedelapan, berusaha memahami ilmu syar'i yang disampaikan. Kemudian yang kesembilan, menghafalkan ilmu syar'i yang disampaikan. Mengikat ilmu, yang kesepuluh. Yang kesebelas, mengamalkan ilmu. Dan yang kedua belas, mendakwahkan ilmu itu. Dan mendakwahkan ilmu ini menjadi poin penutup pada pembahasan bab yang ketiga, kiat-kiat meraih ilmu syar'i. Baik, kita masuk kepada bab yang keempat. Bab yang keempat ini akan membahas tentang kiat-kiat menghafal Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini di halaman 105. Kiat-kiat menghafal Al-Quran dan As-Sunnah. Perhatikan. Beliau ya, memberikan pengantar dalam bab 4 ini. Ya, semoga kita bisa selesaikan pengantar ini. Masih ada tersisa 10 menit. Baik, yang keempat, kiat-kiat menghafal Al-Quran dan As-Sunnah. Berkata penulis hafizahullahu ta'ala bahwa seorang penuntut ilmu hendaknya mengetahui bahwa menuntut ilmu ini memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui. Jadi ilmu ini ada tahapannya. Tidak bisa sekaligus. Tidak bisa seseorang itu belajar tanpa tahapan. Tidak bisa seseorang itu belajar tanpa metode yang jelas, tanpa cara yang tepat. Dia harus belajar dengan tahapan-tahapan yang dijelaskan oleh para ulama. Ia harus memulai dari yang paling penting, kemudian yang penting, dan seterusnya demikian. Tidak boleh tergesa-gesa. Bahkan ia harus bersabar dan tahu kadar dirinya. Dia melihat mana dia ini, pada posisi apa dirinya. Para ulama kita ini tidak pernah melewati dan menyimpang dari tahapan menuntut ilmu. Karena bertahap dalam menuntut ilmu adalah jalan selamat untuk memperoleh ilmu. Bertahap dalam menuntut ilmu, jalan selamat untuk memperoleh ilmu. Ini di garis bawah ini perkataan penulis. Dan bertahap menuntut ilmu ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Isra ayat yang 106, "Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila." Kata Allah Azza wa Jal, wa Qur'anan, dan Al-Quran, faraknahu, kami turunkan berangsur-angsur, ditakra'u ala nasi, ala muksin, agar engkau membacakannya kepada manusia, wahai Muhammad, ala muksin, perlahan-lahan, wa nazzalnahu tanzila, dan kami menurunkannya secara bertahap. Ini Allah jelaskan dalam surat Al-Isra, ayat yang ke-106. Jadi Al-Quran itu diturunkan secara bertahap. Dalil ini, ya ini menjadi dalil bahwa ilmu pun dituntut dipelajari secara bertahap. Dan firman Allah Subhanahu wa taala Di dalam surat Al-Furqan ayat ke-32 masih tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an ini diturunkan secara bertahap. Tujuannya apa? Linusabbita bihi fuadak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'ana, laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Dan berkata orang-orang kafir, mengapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan kepadanya, kepada Muhammad, jumlatan wahidah, dengan sekaligus, tidak diturunkan secara langsung oleh Allah, sekaligus. Kenapa mesti bertahap? Orang-orang kafir bertanya, kadzalika linutsabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Yang demikian itu kami turunkan Al-Qur'an secara bertahap agar kami memperteguh hatimu wahai Muhammad dengan diturunkannya Al-Qur'an secara bertahap, dan kami membacakan secara tartil, secara berangsur-angsur, secara perlahan dan benar. Dan banyak manusia yang tercegah dari tujuannya dalam menuntut ilmu karena meninggalkan usul, karena meninggalkan landasan pokok. Yang dimaksud usul adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sibuk dengan yang lainnya namun melupakan usul, melupakan Al-Quran dan As-Sunnah. Seorang penuntut ilmu hendaklah memprioritaskan dirinya untuk memiliki hafalan Al-Quran. Sedikit demi sedikit dia berusaha. Kemudian hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah yang dinasihatkan oleh para ulama salaf kepada orang yang hendak menimba ilmu dari mereka. Imam Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad ibnu Abdul Bar, yang dikenal dengan Imam ibnu Abdul Bar, yang wafat pada tahun 463 Hijriah, rahimahullah, beliau mengatakan, menuntut ilmu memiliki tingkatan dan tahapan yang tidak boleh dilanggar. Jadi orang itu kalau belajar, dia tidak boleh langgar tingkatan dan tahapan ini. Dia harus berjalan on the track. Dia berjalan pada jalurnya. Jangan dia keluar dari jalurnya. Dia selesaikan dulu satu demi satu tahapan-tahapannya. Siapa yang melanggarnya secara keseluruhan, apalagi dilanggar secara keseluruhan, maka ia telah melanggar jalan para ulama salaf. Siapa yang melanggar jalan mereka dengan sengaja, maka ia telah tersesat. Dan siapa yang melanggar lantaran istihadnya, maka ia telah tergelincir. Awal dari ilmu adalah menghafalkan kitabullah dan memahaminya. Ini perkataan beliau ini sangat panjang, ini perkataan Imam Ibn Abdul Bar. Awal dari ilmu adalah menghafalkan kitabullah dan memahaminya. Segala apa yang dapat membantu untuk memahaminya, maka wajib untuk mempelajarinya. Al-Quranul Karim, di sana ada usul tafsir, di sana ada ilmu tafsir. Ya. Di sana ada tentang bagaimana asbabun nuzul sebuah ayat. Dia harus belajar ini. Untuk memahami Al-Quran, dia butuh untuk istikhrajul ahkam, untuk mengeluarkan hukum, dia mesti belajar usul fiqh. Dia mesti mengerti. Dia juga harus memahami, ya, bagaimana kaedah-kaedah dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana ada qarina antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ada keterikatan, keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Maka dia harus mempelajari hal-hal yang membantunya untuk memahami kitabullah. Aku tidak mengatakan, kata Imam Abdul Bar, aku tidak mengatakan bahwa menghafal seluruh Al-Quran adalah fardu. Aku tidak mengatakan demikian. Tetapi aku katakan bahwa hal itu adalah wajib. Itu sunnah yang mendekati wajib. Dan keharusan bagi siapa saja yang ingin menjadi seorang yang alim. Bukan fardu. Al-Quran adalah pokok dari ilmu. Siapa yang menghafalkannya sebelum usia balig, kemudian meluangkan waktunya untuk mempelajari apa yang dapat membantu dalam memahami Al-Quranul Karim berupa bahasa Arab, maka hal itu adalah penolong terbesar untuk mencapai tujuan dalam memahami Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, memahami bahasa Arab ini adalah hal terbesar untuk mencapai tujuan dalam memahami Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah dia melihat, memberikan perhatian, melemparkan perhatian kepada Al-Quranul Karim, maka dia pun hendaknya melihat kepada sunnah-sunnah yang masyhur, yang telah tetap datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengannya seorang penuntut ilmu sampai kepada maksud Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitabnya, dan sunnah itu membukakan hukum-hukum Al-Quran baginya. Karena di antara fungsi sunnah adalah menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Dan ini banyak kita lihat. Contoh misal di Al-Quranul Karim dijelaskan wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Tapi di Al-Quran tidak dijelaskan tentang tata cara salat secara utuh sebagaimana hadis yang menunjukkan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. di Al-Qur'an tidak dijelaskan bahwa berapa rakaat dari tiap salat yang wajib ini, namun dijelaskan dalam sunnah. Maka barang siapa yang mencari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya ia prioritaskan pada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para imam yang thiqah dan banyak hafalannya. Maka wahai saudaraku, engkau harus menghafal usul dan mencari bantuan dengannya. Imam Ibnu Jama'ah berkata, hendaklah penuntut ilmu memulai dengan Kitabullahil Aziz, menghafalkannya dengan mutqin, betul-betul matang, bersungguh-sungguh memahami tafsirnya dan semua ilmunya, ilmu Al-Quran. Karena Al-Quran lah pokok ilmu, induknya ilmu dan yang paling penting. Ini perkataan Imam Ibn Abdul Bar dan Imam Ibnul Jama' ini ya, dimuat di dalam kalau Imam Ibn Abdul Bar tadi dimuat dalam Jami' Bayanil Ilmi Wal Fadlihi. Ya, Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Sedangkan perkataan Ibn Jama'ah dimuat dalam Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Ini kitab-kitab yang menjelaskan tentang masalah ilmu, adab-adab dalam menuntut ilmu. Baik. Jadi target utama penuntut ilmu adalah menghafal kitabullah dan sunnah Nabi yang sahih. Setelah itu hendaklah ia menghafal kitab-kitab matan, baik dalam bidang akidah, bidang fikih, bidang hadis, nahwu mumun faraid. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, yang paling penting bagi seseorang dalam menuntut ilmu adalah mempelajari tafsir kalamullah. Karena kalamullah seluruhnya adalah ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busra lil muslimin." Dan kami turunkan Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an, kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Jadi di dalam ayat dijelaskan tibyanan likulli syai', sebagai penjelas, menjelaskan segala sesuatu, ini Al-Qur'an. Maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, yang paling penting untuk dipelajari adalah tafsir kalamullah, tafsir tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam firman-firman Allah terdapat seluruh ilmu. Dahulu para sahabat tidak pernah melewati 10 ayat sampai mereka mempelajari apa yang ada di dalamnya berupa ilmu dan amal, sehingga mereka mempelajari Al-Quran, ilmu dan amal sekaligus. Menurut saya inilah yang paling penting. Maka hendaklah para remaja, terutama anak-anak, memulai dengan menghafalkan Al-Quran. Ini nasihat dari Ustaz Yazid di dalam tulisan beliau. Hendaklah para remaja, terutama anak-anak, memulai dengan menghafalkan Al-Quran. Maka kita ajarkan anak-anak kita, pemuda-pemuda kita, untuk menghafal kitabullah. Dan jangan sibukkan mereka dengan memberikan perhatian kepada urusan-urusan yang melalaikan mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan itu, hendaklah penuntut ilmu mencurahkan perhatian terhadap as-sunnah, karena merupakan landasan syariat yang tidak dapat dipisahkan selamanya. Betul hafal Al-Qur'an, tapi jangan tinggalkan as-sunnah, karena Al-Qur'an dan sunnah ini keduanya merupakan wahyu, tidak bisa dipisahkan satu dan yang lainnya. Dan apa yang telah tetap dalam as-sunnah sama saja dengan apa yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata." Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab Al-Qur'an dan hikmah kepadamu, dan telah mengajarkan, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan karunia Allah yang Allah limpahkan kepadamu sangatlah besar. Jadi seorang muslim hendaklah dia berusaha untuk mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah, yaitu mempelajari bagaimana cara membaca dengan baik dalam kitabullah misalnya, kemudian setelah itu dia berusaha untuk menghafal Al-Qur'an, dan setelah itu memberikan perhatian kepada As-Sunnah. Semoga ini yang bisa kita sampaikan, dan semoga yang kita sampaikan ini memberikan manfaat kepada kita semua dan menjadikan apa yang kita bahas pada malam hari ini sebagai pemberat timbangan kebaikan kita kelak di hari di mana tidak yang bermanfaat pada hari itu kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.